Kalau udah matangan hari Minggu yang membari buru bakri 15 belek, buru ije 60 barasnya, iwaknya buru ije selama 40 juta yang lain untuk makan titik. Apabila silahnya melihat angka itu jiran-jiran dalam murid nyawa apiknya angka 2. Apabila masing-masing jiran nyawa mengutamakan rumah yang gonal, pakaian yang bagus dan kendaraan yang harap-harap, tapi bersedekah apik seperti itu, buat sudah. Masing-masing memerankan pameran-pamerannya, berharapkan ulahan-ulahan, sampai tulisan agama, itu naturalnya kot dipamerankan juga. Nah itu, dan masing-masing manusia merasa hebat, ada yang hebat dengan rupa, sampai hendak mencari rupa yang baik, yaitu kulit burik di antara kita hidung supaya hidungnya mancung. Ada tuh yang bingungnya untuk nak mencung memancungkan hidung. Bija dokter, ayo kulit buriknya mah ditatap di sisir anda ke hidung mancung. Bija lelaki ini yang jadi mancung hidung diapain? Dioperasi, operasi plastik. Di mana mana burik turun di tatap nak jangan lelaki, mohon itu anda kecium buriknya mah. Itu terjadi daripada manusia sudah rusak badan. Fala yughayyiruna khalqa Allah. Ada mau menerima seadanya yang diulah Allah. Diulah-ulahnya berapa? Susu disontek supaya bono. Berapa bono susu? Mari darah berjalan. Ya Allah. Nah, babak tunduk tolor. Yang bagus pada umur ausah kena sabang aja. Ini apa? Yang bagus penulen ini murid pintu juga disontek supaya gonong. Rambut pintu juga ini pulang. Nuker rambut palsu cucuk banget. Bahari jangan rambut manusia. Tuh pohon kanas dah diulang rambut kada boleh menggondoli rambut menggunggung ngapa menggunggung orang sangkan orang artinya gancang bebiniannya gancang kuat buktinya rambutnya labat padahal diganjel larang setelah kanas itu udah dilarang kalau ulama kita kemari yang sekarang rambut palsu. Apabila ulama yang tahu berdiam ulama itu disebut nabi setan yang tak keras hantu nang bisu. Jadi orang yang alim sekarang ini banyak tugas yang disampaikan dan semua yang satu yang disampaikan resikonya adalah penjara dan dibunuh orang minimal bisa berkira. Kenapa berdiam terus menyampaikan yang hak pada wani duit api tengah malam guring guru juga jadi guru juga jadi kayak itu guru juga membaca fatihah pada pasi guru juga jadi itu guru jadi dengan duit api membaca fatihah pada pasi melihat nang mongkar pada wani menandakan waktu khutbah. Waktu khutbah Jumat pada wani menandakan pada wani kalau kami buat tuan penjara penjara aja takutan kita sudah dalam penjara ad-dunya sejenun mu'min wajrat nyatun kafir wa khafuni in kuntum mu'minin takut kawan Allah lamun bujur beriman jangan takut penjara. Kita benar pasti menang. Ya al-haq wa zahaq al-baqil. Innal baqil kana zahruqa. Bapak. Banyak orang ini ulama yang mudahin katanya ulama yang berdiam. Ya ada mengajar muntar. Bininya aja mengajar muntar berdiam aja ini. Anaknya mengajar muntar berane. Kenapa? Untuk tahu bini ini aja kalau masakannya lagi kan. Untuk tahu anak ini aja kalau dikit-dikitnya lagi kan. Karena muntah tahu aja atasan muntah. Dipecatnya muntah. Nah. Macam apa? Ketakutan yang mahluk. Kulil hak walau ala nafsi. katakan yang benar walau dirinya menghancur. Rasulullah, kalau kita menyampaikan yang benar, syahid matinya. Nah, apalagi nyamannya anak mati syahid. Nah, lebutan duit aja lah dua dengan mulai. Dua zikir yang kita sebut hari ini. Pertama zikir lisan, kedua zikir jana. Nang nyaman dulu zikir lisan aja. Maka sebagai ijazah zikir lisan, kalian pajangkan dua mata, dengarkan aku membaca tiga kali. Kemudian ikam membaca tiga kali berturut-turut dan disudahi dengan insyaallah Muhammad Rasulullah. Ijazah talqin zikir. Coba pajangkan mata keduanya, dengarkan aku tiga kali. La ilaha diamalkan sekurang-kurangnya pagi sore pajamkan mata baca tiga kali, buka mata baca Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Jadi waktu masuknya bapajam mata la ilaha illallah, keluarnya Sayyidina Muhammad, berarti udah mengenal Allah Ta'ala dan memandang lawan Rasulullah dengan mata. Itu hasilnya kena. Itu minimal tiga kali. Bagaimana Rasulullah belajar, Rasulullah mengajari Sayyidina Ali. Maka inilah asal dari tarekat-tarekat yang 46 muktabarah. Tarekat yang muktabarah adalah 40. Maka dasarnya adalah yang tiga kali ini. Sampai kepada Syekh Saman dinamakan tarekat Samaniyah. Ada tambahan daripada itu oleh Rasulullah. Itulah ilaha illallah 166 kali. Allah 66 hu 77 dari Rasulullah. Itu namanya terdekat samanya. Orang yang mengamalkan terdekat samanya sugi. Nah, kita anak sugi bertanda. Asal bujur aja mengamalkannya sugi kan. Bujuran sugi ini. Tahun apabila kalau tahu ya. Sugi itu mana depan. Bajunya yang menanggal suge senyum. Guru Sufyan lagi nanti menanggung guyur. La ilaha illallah 166 kali. Allah 66 kali. Hu 77. Menghendak jadi wali, baca limbah subuh. Allah maufur li ummati Sayyidina Muhammad Allah merahmati ummata, Sayyidina Muhammad Allah mastur ummata, Sayyidina Muhammad Allah mastur ummata, 4 kali berturut-turut ditulis jadi wali. Wali Allah bukan wali, wali kota. Mana sugi, mana jadi wali, ya Allah. Bini banyak. Murid kepada kehitungan lagi, murid kepada kehitungan berapa puluh ribu, nancakan makan nasi bungkus. Sesuap aja, memberi makan orang nasi, sesuap, pahalanya lebih besar dari bersedekah amas segunung Uhud. Hari ini berapa sesuap lama makan? Kalian itu lah mau berpikir tuh, insya Allah hari akan tenang duduk, siapa orang menyambutnya ganti akan. Dan diharap hari-hari ini banyak ikan yang datang. Jadi kalau dua pikul, hari ini dua pikul, yang akan datang dapat santap pikul. Lagi ini ya, berapa banyak datang lah. Nah itu, dagang tangan, namun ikan pada makanan, nasi itu dapat pahala memberi makannya. Jadi banyak ini makan. Supaya pahala yang mau untuk kita. Insya Allah, imam Rasulullah. Nah, ujar Nabi apa? Abhimut ta'am, absus salam, wa abhimut ta'am, wa sallu billahi wa masyiyam, tadkhulu jannah fi salam. Absus salam, wa abhimut ta'am, wa sallu billahi wa masyiyam, tadkhulu jannah fi salam. Rasulullah sallallahu rawan Hasan anil Hasan an Abil Hasan an Jabir Hasan inna ahsanal hasan al khuluqul hasan wa hadha hadithun hasan. Rawan Hasan Basri anil Hasan bin Ali an Abil Hasan Sayyidina Ali an Jabir Hasan Rasulullah inna ahsanal hasan al khuluqul hasan wa hadha hadithun hasan. Al hasan al ma'ruf turqan wal walad rijaluhu la taqta'uhu bi shahr. Zikir yang kedua, terhadap Aida Rusia. Dari Rasulullah SAW sampai kepada Habib Abdullah Al-Aidarus bin Sayyid Habib Abu Bakar Al-Sakran bin Habib Abdurrahman Al-Sagab dan Habib Muhammad Maulid Dawilah sampai kepada Rasulullah SAW, yaitu La ilaha illallah, La ilaha illallah satu nafas 12 kali. Berarti 24 tapi satu nafas dua nafas. La ilaha illallah, la ilaha illallah, inna. La ilaha illallah, la ilaha illallah, inna. 12 kali. Kemudian Allahu Allah, inna. 12 kali. Kemudian inna. 12 kali. Ditutup dengan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekian, itu namanya tarekat Aidarusiyah. Aidarusiyah ini disebut bahwa Habib Abdurrahman As-Sagab berkata, sebelum Habib Abdullah lahir, aku akan diberi cucu namanya Abdullah dan dia diberi gelar Al-Aidarus. Dengar dicangkuni ulang apa arti Al-Aidarus, dijawab sidin Ra'isu Jami'il Awliyah. Nah, maka zuriat Al-Aidarus ini dihiri oleh orang lain-lain karena ianya diberi kelebihan dan lain kada lalu dewe wa mithluna ya hasini timbal Habib Abdullah. Nah, ini artinya mengarang Al-Aidarus. Nah, diberi perekat Al-Aidarus tadi la ilaha illallah la ilaha illallah satu nafas 12 kali. Kemudian Allahu Allah satu nafas 12 kali. Nah, kemudian satu nafas 12 kali. Asyhadu an la ilaha illallah. Sudah berapa? Pertama tarekat zikir, tarekat doa mata, yang kedua tarekat sammania, yang ketiga tarekat terus ya empat tarekat Ahmadiyah atau Idrisiyah. Itu Ahmad bin Idris, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafsin abdada wasi'an wa ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafsin abdada wasi'an wa ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafsin abdada wasi'an wa ilmullah. Itu diamalkan sekurangnya 3 kali setelah jam sembahyang kita. Rimba pagi aja ke subuh, pagi ke subuh lawan sore ke malam terserah aja lah. Terserah masing-masing ikan kehendak istilah makanan, terserah ikan makanan ke bilaya. Yang penting kita udah punya silsilahnya sanadnya sampai kepada Rasulullah. Nah, jadi Allah bersifat kalam, dalilnya wa kallamullah mustaqlima, amalannya yaitu banyak-banyak menyebut Allah dengan harapan Allah yang menyebut kita. Kalau merasa kita lagi, Allah memaafkan, menggerakkan. kita berzikir. Maka nyaman, ya Allah, nyaman. Dan kalau Allah menyebut, di mana-mana kita itu disebut oleh Allah. Di malaikat yang di langit, Allah Maha Berkah. Di kampung anu, si anu bin anu, urang itu hebat. Maka langit kemuliaan yang di langit itu tahu lawan kita pada salat kita. Pada langkah. Begitu pula wali-wali merataan tahu lawan kita. Padahal mereka tidak pernah mengenal kita. Karena Allah mengalahkan masing-masingnya hendak berdapat yang jauh-jauh itu tahu. Tanpa diberitahu Allah yang memberikan tahu ada yang bermimpi, ada yang macam-macam itu. Bahwa si Abin itu orang hebat. Apa amalannya? Ma'amalakan zikir kepada Allah Ta'ala. Yang sudah berhasil Allah namanya berkini. Jadi menjadi orang yang masyhur ini memasyhurkan Allah. Kalau manusianya sendiri yang memasyhurkan diri, itu yang akhirnya ada anugerah diri barat. Kalau Tuhan yang memasyhurkan, ada kawan yang lain yang mampu. Malang ketulah ada yang mampu. Itu amalannya adalah banyak mikir kepada Allah. Sadarlah berapa banyak lidah kita yang dipakai bukan mikir. Banyak kita membajir dengan tulisan tidak. Sekarang taubat saja, taubat ya taubat. Bacalah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Daripada berdiam, daripada ngobrol. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Jangan kata perjalanan. Kama law nataqa bi syai'in min dalik bi ghairi al-arabiyya wa huwa yuhsina. Bandingan batal jua sembahyang orang yang menuturkan dengan sesuatu dari tuturan yang di atas seperti Allah mau perlihin sisa tapi memakai bukan bahasa Arab, iya kan? Hah? Maka bahasa kita kurang berdoa dalam sembahyang, tapi doanya bahasa Indonesia, batal sembahyangnya. Asal ini itu bisa membaca bahasa Arab, tapi lamanya kalau bisa bicara bahasa Arab, boleh aja nya bahasa kita. Tapi hari ini dia diganti dengan bahasa kita, lamanya kalau bisa ya lah. Boleh khusus untuk ini. Wala tadru isyaratul akhras dan tidak membatalkan sembahyang isyarat orang-orang yang bisu. Orang bisu sembahyang tidak isyarat. Isyarat kan memberi paham. Itu kan ada batal sembahyangnya. Ya kan? Ada batal sembahyangnya. Misalnya bisu ya sembahyang kena kelaparannya. Makan nantinya. Kan ada batal tuh. Walau bibai'in sekalipun isyarat jual beli. Wa in sahha bai'uhu. Nah, jual beli bisa. Orang-orang bisu jual belinya sah dengan memakai isyarat sembahyangnya kada kada batal. Patut jua sembahyang sambil berjualan. Wala kitabullah taala wa kitab rasulih sallallahu alaihi wasallam kada batal jua. Walau fi ghairi tasyahud sekalipun di luar tahiyat boleh. Wa yusannu hatta inna tuqirus salami bil isyarah. Dan sunat hatta bagi orang yang menuturkan menjawab salamnya orang dengan isyarat sahaja. Kalau kita sembahyang orang memberi salam assalamualaikum. Jangan waalaikumsalam. Bonggot saja sudah cukup. Nah, bonggot tu cukup. Assalamualaikum. Ya Allah. Sunat hukumnya. Tapi kalau assalamualaikum, waalaikumsalam. Lain lagi. Waliman atasa an yahmadallaha ta'ala. Sunat bagi orang yang wahir di dalam sholat bahwa ia membaca alhamdulillah. Ratan sembahyang Allah wa akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sunat ya. wa yusmi'a nafsahu, dan wajib adzan sunat mendengarkan telinganya. Artinya membaca ria itu sampai telinganya mendengar. Walau qala imamuhu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in faqala ma au qala ista'inna au nasta'in billah batala. Jikalau seseorang membaca oleh imamnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ujar si makmum, ya Allah tolong ulul, tapi bahasa Arab juga, nah itu batal sembahyangnya, batal sembahyangnya. Banyak juga kalau orang-orang yang kalau paham ini mendengar kata imam membaca itu, ya kan? Inna Allah wa Qur'anih Rabbi Afurri wa Qur'anih. Pindah pemahaman benar ayat Qur'an lah, tentunya yang datang sayangnya. Lama waktu orang ayat ya jadi disininya sama Satu Allah itu anu ya hanun. Tapi kan apa itu kan luar sembahyang, cuma ya hanun pindah iya jadi itu awal apa tujuh Tuhan guru yang alim ini berana. Inya kena pak iya aja benar. Ngalung di majelis dengan kena pak iya aja ngari benar. Maka sindir aja kena turun lagi. Batalah yakni sholatuhu ilam yaksif tilawatan tau doaan. Kalau tidak niatnya baca atau doa. Kama kalau kita fit, nah ini di dalam kita patah. Wala tabtulu bisukutir kami Allah subhanahu wa ta'ala alam. Pada batas semayang media Raja Salim Rawasya orang pengawalan pas berambil maka dari imam berdiam. Qala Allah ta'ala nafa'na bihi wa lukindarani wa aglabu hududin nafsi al-aqlu. Bermula nafsu nang paling banyak liur nang cucuk lelendinya yaitu makan bebas berbesurungan nang. Dua, sesudah makan wal wiqa'u mamam. Itu sudah nafsu nang paling cocok makan mamam, makan mamam, makan mamam. Nah itu kurang wahini kurang macam-macam berkandar laki bini nang laki nyambat bini mam nang bini nyambat nang laki pulang mama artinya kan nyembet nang laki belum lo ini apa bapak artinya bapak nih bapak pekawin nang laki disuji menjuki duit sejuta nukara iwak nang bini mam ujar nang laki apa pekawin iwak kenapa kita makan hari ini undang pakai aja sarik yang laki sejuta undang balik duit kenapa jadi undang pakai yang namanya tukar jadi kelari secara hari ini juga nah, 40 juta duit iwaknya dikit. Nah tukang gawi juga pengolah. Kurang iwaknya dia banyak. Ini nasinya banyak, iwaknya sedikit. Kenapa tambahannya? Liur. Undang pakai ya. Sarif yang laki. Sejuta enggak baru anak pakai lah. Maksud pakai itu abahnya. Ini nampan aja. Ini nampan aja. Nambah birahnya tangan ini apa? Sekalinya undang galak. Undang galak. Babirahnya tangan. Ha? Kenapa mau berpandir undang papre? Jangan lo undang papre, sekalinya undang abangnya. Jemacem ini. Ada nabi yang berparannya. Khadijah, ada nabi. Aisyah, kurang wahin nikmam. Pada mengikut nabi. Nah, si Khadijah bini nabi pula menyambat nabi. Ya Rasulullah. Kurang wah ini yang bertakki apa kiai ada lagi yang hebat mengiolak ubang dia. Ubang laki anak di ubangnya ubang dia. Bencak anak guru di sini ini menyambat umbang mendasar. Ya kau jarga roh, kan kan baik juga sedikit. Nyiro kan maknanya. Macam-macam kena kena ini ya. Kena kena ini. Ini didikan abahnya umahnya kayak itu nyawa. Menyawa kepada laki, sambat laki nyawa umbang. Ada laki, nolahatan malam pertama. Masalah beranak beranak banyak di situ tu. Kaya, ya Allah. Nang ingin itu nang menyakiti hati benar. Lagi berhari kaya, bawa ini kaya. Hahaha, bayar ini macam-macam. Jadi laki membalas, balikan ding, ya. Basulah-sulah ini kilom, ya. Janong bini kilom matang dari, kurang ada berbiji. Inilah nafsu tawakal yang paling hebat makan lawan kawin. Jadi dijaga-jaga, jangan kita mementingkan makanan, jangan mementingkan nangito. Sesadangnya aja. Makan lapar hanyar nang itu kan ada orang yang menahan nih hanyar ini kader ya Allah seminggu lapar malam lima kok ya sasak kampung kampung sasak sampai mencari ngaran anak pada kepala lagi jahannam tapi senyum kabar banyak kan bilang anak ini aja setelah hari. Racak aja. Racak. Racak kenapa? Ini apabila orang pamatan, mesti pamaman. Ini apabila sudah lagi kan? Apabila pamatan, pamaman. Lihatnya lakian kebanyakan pamatan benar. Liur pada sering, antaan, mesti pamaman. Ini berdia, menjaga, hanya untuk menginjak. Menginjak kuda. Nangka itu nafsu, maka nafsu ini wan nafsu taktifli. Entuh milhu syabda kalah berada wa intaktimu yang kabungi. Wasrib hawa wa hadir antuwalliyahu innal hawa ma tawalla yusmi au yasimi. Jadi makan jangan gajikan, insya Allah kita wikoknya pun terkati banyak juga. Maka nafsu kalau kau mengatasi kita, tapi kita kalau mengatur waktu nafsu. Asal disampaikan aja terserah. Wa aghlabu umurin nafsi al-aqlu wal-wiqa'un. Wa qasdul khairi bihima khairu mumtana'in. Adapun kita berniat dengan yang dua itu dengan kebaikan, maka pada mustahil. Kawa digunakan niatnya yang baik. Makan niatnya untuk kuat ibadah, bisa. Nikah untuk menyamani anak min tuha. Barulah sekali sama dengan membunuh 50 Yahudi. Perang Khosro, perang Sabia. Sekali 50 Yahudi mati. Janang bini 50 lagi kita bunuh. Ayo 100 sudah. tambah 50 lagi jenang laki. Kalau tambah lagi bukan nyeruji yang maci hanya yang maci. Jenang bini kalau enci yang maci hanya keberatan. Kayak orang Arab kalah. Niatnya ya Rabbi, kenapa penyawa jadi kawin? Hendak menyenangi hati anak min Tuhan dan hendak menambah di umat Rasulullah SAW. Jadinya harus menjadi pahala. Makan hanya sepiring menambah pulang sepiring, kenapa? Supaya anda menyukuri lawan barian Tuhan. Yang memasrahkan kan Tuhan. Jangan balik ke rumah belajar. Sepiring pulang. Nah, sapir itu. Nah, sapir itu. Ya, jangan bini. Nanti makan bakar pun tidak dapat pahala bisa. Kan bercari dia. Ada tuh lelaki yang kencang makan bercari kerja. Nang bini penjualan cocok. Nasib ya pun bini sabtu belum silap nak itu cari nama lain aja. Makan kencang bercari kerja. Nang bini suruh bercari. Cocok ada jual mencari pulang surban nang lula pencarian pas tu kemari mau rak surban mencari amplok selendang nang lula pencarian cari cari duit selendang muntung disuruh mencari duit dua apa bata blek pencerama nang ulang ulisan dan nabi kaya itu gara-gara.